إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله pada kesempatan yang telah lalu kita sudah membahas pada penafsiran Surah Al-Qalam ayat yang ke-46 47. Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun am 'indahumul ghaythu fahum yaktubun. Di mana makna daripada ayat tersebut kata Ibnu Katsir, "Annaka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tad'uuhum ila Allah 'azza wa jalla." Maknanya adalah sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada mereka, berdakwah kepada mereka supaya mereka beribadah kepada Allah semata, bila ajrin, tanpa bayaran, ta'khuduh yang bisa engkau ambil. Bal tarju thawaba dzalika 'indallah, bahkan yang kau harap adalah balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hum yukadzibuna bima ji'tahum bihi bimujarradil jahli wal kufri wal 'inadi. Dalam keadaan demikian, ya dakwah ini tidak memungut biaya, ikhlas karena Allah, tidak meminta harta mereka, tetapi tetap saja mereka mendustakan, ya, dengan apa yang kau datang dengannya, ya, di mana dasar pendustaan mereka hanya karena kejahilan, ketidaktahuan, atau kekufuran, atau penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah SAW diperintahkan untuk sabar, termasuk kita semuanya, terkhusus lagi saya yang menyampaikan untuk ikhlas dalam berdakwah di jalan Allah, hanya mengharapkan wajah Allah, ya. Maka ketika sudah diingatkan untuk ikhlas, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan lagi dengan ayat yang ke-48, fasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil huti ithnada wa huwa makdhum, ya. Dan sabarlah terhadap hukum-hukum Rabbmu, keputusan-keputusan Rabbmu, putusan Allah Subhanahu wa taala. Sabar selain ikhlas, ketika meniti jalan yang lurus maka dia harus bersabar. Dan jangan engkau seperti sahibil hut, ya, sahibil hud, yakni dunun atau Nabi Yunus. Idznada wa huwa makdzum, ketika Nabi Yunus tersebut berdoa, ya, dalam keadaan beliau marah terhadap kaumnya, atau ketika dia menyeru kaumnya sampai akhirnya beliau marah terhadap kaumnya, dan marahnya beliau jangan disamakan seperti marahnya kita. Kalau kita hanya sedikit hinaan celaan langsung marah, tetapi beliau, ya, bertahun-tahun, sampai akhirnya pada berada puncak ya daripada keadaan penentangan mereka yang sangat luar biasa, beliau marah. Laula an tadarakahu ni'matun mir rabbihi lanubida bil ara'i wa huwa madhmum. Kalaulah bukan karena dia mengingat satu nikmat dari Rabb-nya, kalaulah bukan karena doa yang dipanjatkan oleh beliau karena ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, sungguh benar-benar dia akan dicampakkan dalam keadaan tercela. Fastabahu rabbuhu faj'alahu min as-salihin. Maka Allah pilih beliau ya, dan Allah jadikan beliau termasuk orang-orang yang saleh. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'ul dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Dan hampir-hampir saja orang-orang kafir mereka itu ya, dengan pandangan-pandangan mereka hampir saja membunuhmu. Jadi seorang yang berdakwah itu memang sangat harus berhati-hati terhadap pandangan-pandangan orang-orang yang membencinya, karena itu bisa mengandung penyakit yang bisa membunuhnya. Nanti akan dibahas di sini. Maka sungguh-sungguh benar-benar orang-orang kafir mereka akan membinasakanmu, membunuhmu dengan pandangan-pandangan mereka ketika mereka mendengar peringatan darimu. Ya, dan mereka mengatakan innahu lamajnun, sesungguhnya dia Nabi Muhammad itu gila. Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin, dan tidaklah apa yang diingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali peringatan bagi seluruh alam. Masih ingat ikhwan fil din azakumullah khutbah yang kemarin kita sampaikan, bahwasanya diterangkan dalam kitab-kitab tafsir, kitab-kitab sirah, ketika beliau berdakwah amar ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan, orang-orang musyrikin Arab tidak terlalu menentang, membiarkan begitu saja. Sudah biarin saja. Wong yang diajak untuk beribadah kepada Allah, mereka pun beribadah kepada Allah, tetapi mencampurnya dengan lata, uzza dan mana. Ketika Nabi Muhammad menyuruh untuk silaturahim, ya mereka senang dengan silaturahim, bangga. Nabi Muhammad menyuruh untuk memuliakan tamu, ya mereka pun sama, memuliakan tamu, senang dengan itu. Tapi hendaknya itulah dakwah. Pertama kali itu kita mengajak, amar ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan. Tapi ingat, menyuruh kepada kebaikan, ada waktunya kita harus mencegah dari kemungkaran. Sehingga ketika kita sudah mencegah dari kemungkaran, siap. Maka Nabi Muhammad SAW ketika sudah menyuruh kepada kebaikan selama 2 atau 3 tahun, beliau diperintahkan untuk ya menyampaikan ya peringatan-peringatan, dan pertama kali yang beliau ingatkan adalah inni nadirun lakum baina yaday adabin syadid, aku ingatkan kalian bahwasanya di hadapan kalian ada azab neraka yang sangat dahsyat. Dikarenakan apa? Kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sontak mereka ketika itu marah, menentang, menghina, memaki dan seterusnya. Jadi itulah sudah sunatullah ya. Ya, sehingga ya beliau adalah yufarriq ya bainahu wa bainan nas. Beliau itu memisahkan, memecah antara yang hak dengan yang batil. Sahabat juga sama, sampai Umar bin Khattab digerali Al-Faruq. Al-Faruq itu artinya apa sih? Yang kalau bahasa sopannya kita kan yang membedakan antara hak dan batil. Bahasa luasnya Al-Faruq itu memecah. Yaitu memecah mana yang hak, mana yang batil. Manusia itu dipecah. Sehingga kita akan tahu mana yang hak, mana yang batil. Ya. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, demikianlah ya ketika kita amar ma'ruf nahi mungkar, ya siap-siap mendapatkan ya tantangan-tantangan yang begitu luar biasa. Ya. Tapi semuanya itu kata Allah Subhanahu wa taala, yaqulu ta'ala fasbir, bersabarlah ya Muhammad ala adza qaumika wa takdzibihim laka. Sabarlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas gangguan-gangguan kaummu, pendustaan mereka terhadapmu. Fa innallaha sayahkumu laka alaihim, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghukumi atas mereka bagimu. wa yaj'alul 'aqibata lak, dan Allah akan jadikan ya akibat yang baik, kesuksesan, kemenangan itu bagimu, wali atba'ika fid dunya wal akhirah, dan demikian pula kemenangan, kesuksesan, keselamatan bagi pengikutmu di dunia dan di akhirat. Pengikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam maka akan bahagia dunia dan akhirat. Wa la takun ka sahibil hud, dan jangan engkau seperti sahibil hud, ya, seorang nabi yang ditelan ikan, yaitu dhunnun, yakni dhunnun wa huwa Yunus ibnu Mata, Nabi Yunus ibnu Mata alaihi salam, hina dhahaba mughadiban ala qaumih, ketika beliau pergi karena marah terhadap kaumnya. Fakana min amrihi ma kana min rukubihi fil bahr waltiqamil hud lahu wa shurudil hud bihi fil bihari wa dhulumati ghamaratil yammi. Di mana kisah yang masyhur beliau ya alaihi salam naik perahu di lautan, kemudian beliau ditelan oleh ikan yang sangat besar, berada di perut ikan tersebut di tengah lautan, di tengah kegelapan, ya kegelapan malam plus kegelapan lautan plus kegelapan perut ikan, berada dalam tiga kegelapan. Ya. Wasima'uhu tasbihal bahr bima fihi lil aliyil qadir la yaruddu ma anfadahu min at-taqdiri. Dan saat di tiga kegelapan tersebut, kegelapan malam, kegelapan lautan, kegelapan perut ikan, Nabi Yunus alaihi salam mendengar tasbihnya lautan. Lautan bertasbih kepada Allah, mensucikan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi lagi maha mentakdirkan segala sesuatu yang tidak bisa ditolak takdir-takdirnya. Fahina idin nada fi dhulumat, saat itulah Nabi Yunus ibnu Mata ya alaihi salam menyeru berdoa kepada Allah, Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada sesembahan yang hak melainkan engkau ya Allah. Maha suci engkau ya Allah. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Mengakui bahwasanya marah dan meninggalkan kaumnya itu adalah sebuah kezaliman bagi dirinya. Maka beliau pun ya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami kabulkan doanya Nabi Yunus, kami selamatkan Nabi Yunus dari kegelapan-kegelapan tersebut. Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Terkadang kita itu datang menerima pertolongan Allah ketika kita sudah benar-benar pasrah kepada Allah. Enggak bisa berusaha apapun sudah. Hanya berdoa saja. Saat itulah pertolongan Allah itu datang dan tiba. Ya. Sehingga jangan putus asa. Di sini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala takun ka sahibil huti. Jangan engkau seperti sahibil hut, Nabi Yunus. Ini peringatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan karena gangguan, hinaan, celaan, makian kaumnya kemudian kita pergi dari dakwah. Apalagi cuma karena masalah ketersinggungan pribadi. Apalagi cuma karena masalah dunia yang sepele kemudian membuat dia lari dari dakwah. Udahlah saya enggak mau taklim lagi kalau ada fulan. Loh, emang antum itu taklim kalau ada fulan, karena fulan, sehingga kalau fulan nggak ada ya kamu nggak mau taklim, kalau fulannya ada kamu nggak mau taklim, fulannya nggak ada atau ada nggak mau taklim. Apakah taklimnya kita itu karena senang tidaknya dengan fulan? Saya taklim karena ada fulan, fulan nggak taklim saya pun nggak taklim, atau kebalikan. Saya nggak mau taklim kalau ada fulan karena marah, ya, karena mungkin masalah ya biasa ketersinggungan ucapan manusia. Ya, saya antum semuanya punya salah, ketergelinciran lisan kita itu banyak. Kalau kita bahasa sekarangnya itu baper dalam masalah seperti ini, maka kita akan menjadi termasuk orang yang zalim. Maka ya ikhwan fi din azakumullah, ya fasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Sabarkanlah dirimu bersama dengan orang-orang yang berdoa beribadah kepada Allah di pagi dan di sore hari, di siang dan di malam hari. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayati dunya. Dan jangan palingkan wajahmu dari mereka hanya karena permasalahan sepele dari duniawi. Ya, karena kebiasaan kita, ya, kitalah ya manusia, marahnya itu karena ketika apa? Ketika dunia kita itu disinggung. Ketika dunia kita, ya, itu ada yang menyaingi ataupun yang sejenisnya, kita marah. Giliran agama biasa-biasa, udahlah kita saling toleransi. Agama dihina kok toleransi. Giliran jabatan dia, kedudukan dia, pasar dia, bisnis dia, kesinggung, marah dia. Maka jangan seperti itu, ya. Ya, maka orang-orang yang seperti ini sangat murah berarti, ya, terlalu murah. Harga keimanannya itu sangat murah sekali. Maka jangan demikian. Hendaknya kita benar-benar sabar. Yang menyuruh sabar bukan saya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Ya, tadi dalam surat Al-Anbiya diingatkan lagi dalam surat As-Saffat, kalaulah bukan karena Nabi Yunus itu bertasbih kepada Allah di dalam perut ikan. Coba mau minta tolong sama siapa lagi? Gak bisa apa-apa. Lihat juga gak lihat. Berada di perut ikan, mau lari kemana? Tapi subhanallah dengan ucapan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan Allah katakan, kalaulah bukan karena dia termasuk bertasbih kepada Allah, sungguh dia akan berada di perut ikan tersebut sampai hari dibangkitkan. Ya. Ya. Oleh karena itu, ikhwan fillah jazakumullah, inilah pertolongan Allah. Ketika kita sangat lemah, gak bisa apa-apa, kita serahkan daya upaya hanya kepada Allah, datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kita menyandarkan kepada kepintaran kita atau tenaga kita, itu tidak, jangan sekali-kali seperti itu. Wa qala hahuna idznada wa huwa maqzum ay maqmum, ya, maqzum ay maqmum, yaitu ketika menyeru ketika beliau berada di dalam perut ikan. Ini tafsirkan oleh Ibnu Abbas, Mujahid dan As-Sudi. Wa qala Atal Khurasani wa Abu Malik makhruj. Ya. Ditafsirkan oleh Atal Khurasani dan Abu Malik, yaitu ketika Nabi Yunus berdoa dalam keadaan kesulitan, kepayahan. Kesulitan, kepayahan, beliau berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saat itulah Allah tolong dia dari perut ikan. Subhanallah. Waqad kadzibna fil haditsi annahu lamma qala, telah lewat bahwasanya ketika Nabi Yunus ibn Mata berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, kharajatil kalimah tahuffu haulal arsy. Keluar kalimat tersebut, keluar terus ke langit dan berkeliling di seputar arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Faqalatil malaikatu, maka malaikat-malaikat berkata, ya Rabbi, hada sautu dha'ifin ma'ruf min biladi gharibah. Wahai Rabbku, ini adalah suara orang yang lagi lemah, yang kita kenal siapa ini suaranya. Min biladin gharibah, di sebuah tempat yang sangat asing. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ama ta'rifuna hada, apakah kalian kenal suara siapa ini? Qalu la, para malaikat mengatakan, la, ya, aku tidak tahu siapanya, walaupun sering dengar suaranya, tapi siapanya kita enggak tahu. Qala hada Yunus, maka Allah berfirman, ini adalah Yunus ibnu Matah. Faqalu ya Rabbi, abduka alladhi la yazalu yurfa'u lahu amalun salihun wa da'watun mujabah. Wahai Rabbku, ini adalah hambamu, wahai Rabbku. Ya Allah, ini adalah hambamu, Yunus hambamu, ya Allah. Yang senantiasa diangkat baginya amal saleh. Dan senantiasa berdoa dengan doa-doa yang terkabulkan. Qala na'am. Allah berfirman, ya, itu. Yunus yang itu. Qalu afala tarhamu ma kana ya'maluhu fil rakha fatunjihi fil bala minal bala. Ya Allah, tidakkah engkau sayangi dia, ya, yang dulu dia banyak beramal saleh ketika dalam keadaan tidak susah, banyak beramal saleh. Fatunjihi minal bala, maka selamatkanlah, ya, selamatkanlah, ya, Nabi Yunus dari bencana tersebut. Fa'amarallahu al-huta fa'alqahu bil'ara. Maka Allah SWT perintahkan ikan paus tersebut. Kemudian dikeluarkanlah Nabi Yunus tersebut. Ya. Ya. Walihada qala ta'ala. Oleh karena itu Allah berfirman. Fajtabahu rabbu faja'alahu minas salihin. Allah pilih dia. Dan Allah jadikan Nabi Yunus sebagai termasuk orang-orang yang saleh. Dari hadis ini, ikhwana fillah jazakumullah, terdapat faedah yang sangat banyak, ya. Yang pertama, bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Karena doa tersebut terangkat dan berputar-putar di sekitar arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat di situ melihatnya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syafaatnya malaikat. Ingat, syafaatnya malaikat di sini. Karena amal saleh yang biasa manusia lakukan diangkat ke atas. Malaikat itu menyaksikan. Dan ketika kita berdoa dalam keadaan kesusahan, malaikat tersebut akan memberikan syafaat dari sisi pembelaan. Ya Allah, hambamu yang saleh. Ya Allah, orang yang sering beribadah ketika masa senangnya, masa lapangnya, sedang berdoa, ya Allah. Ini bentuk syafaat. Ya. Sehingga syafaat itu diminta, syafaat malaikat dimintanya kepada malaikat atau kepada Allah? Kepada Allah. Kita berdoanya kepada Allah. Malaikat yang mendengar doa tersebut berputar di sekitar arsy akan mempersaksikan amal-amal soleh kita. Itulah bentuk syafaat. Ya. Adapun kesalahan orang-orang yang berbuat kesyirikan ketika syafaat itu diminta kepada makhluk. Kita enggak pungkiri malaikat akan memberikan syafaat, para nabi akan memberikan syafaat, Al-Qur'an, saum puasa akan memberikan syafaat, amal-amal saleh akan memberikan syafaat, teman duduk akan memberikan syafaat, bapak, ibu, anak, tetangga akan memberikan syafaat. Tapi apakah kita kemudian mintanya, "Pak, saya minta syafaatmu, Pak, nanti hari kiamat, Pak." Apakah begitu? Tidak, mintanya kepada Allah. Doanya kepada Allah. Nanti malaikat yang menyaksikan ketika itu, ya, akan berdoa, ya, akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah, ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga faedah dari hadis ini pula, yaitu keutamaan beribadah di saat-saat kita sedang sehat, senang, lapang. Ya, ini adalah salah satu sebab mustajabahnya doa. Saat kita susah, yaitu ketika kita beramal saleh ketika masa senang, masa lapang. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian waqad qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, haddatsana Waqi'un qala haddatsana Sufyanu 'anil A'mash an Abi Wa'ilin 'an Abdillah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanbaghi li ahadin ay yaqula, tidak sepantasnya bagi seorang pun mengatakan, ana khairum min Yunus ibn Matta, aku lebih baik daripada Yunus bin Matta, karena Yunus bin Matta tidak sabar dan meninggalkan kaumnya, misalkan. Nah, hadis ini untuk membendung, jangan sampai mencela nabi dan menganggap lebih mulia dari nabi. Ingat, cobaan, ujian yang diterima oleh Nabi Yunus itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Jangan menganggap kita melihat hasil itu dari jumlah banyaknya. Ya. Jangan melihat itu. Ada nabi yang pengikutnya cuma dua, yang mendengarkan taklimnya cuma dua, bahkan satu, bahkan la ajba'ala, enggak punya pengikut sama sekali. Kemudian ada ustaz dai pengikutnya banyak, mengislamkan ribuan orang, jutaan orang bahkan. Apakah kemudian akan mengatakan dia lebih baik daripada nabi? La kalla wallahi, tidak mungkin. Bukan masalah pengikut banyaknya, bukan masalah mengislamkan sekian juta orang, bukan masalah itu. Tetapi nabi itu adalah orang yang pertama terpilih untuk menjadi seorang dai yang ikhlas, menjadi dai yang senantiasa terbimbing di atas kebenaran dan sabar di atas ujian-ujian. Kita enggak bisa seperti mereka. Walaupun enggak ada pengikutnya, walaupun pengikutnya cuma satu atau dua, maka enggak bisa kita berbangga-bangga diri dengan banyaknya pengikut. Nih saya, jamaahnya banyak. Ya, jamaahnya ribuan. Sekali ceramah 10 ribu orang datang misalnya. Bukan jaminan. Ya. Bahkan ada dai yang cuma pengikutnya satu, dua, tapi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Para nabi, para rasul. Pengikutnya cuma satu, dua, bahkan la atba'alahu, enggak punya pengikut sama sekali. Tapi yang jelas mereka lebih mulia dibandingkan kita semuanya. Maka jangan tertipu dengan banyaknya pengikut atau banyaknya yang mendengarkan ceramah atau dakwahnya kita. Jangan sekali-kali. Ya. Wa qawluhu ta'ala wa ayyakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim. Hampir-hampir saja mereka orang-orang kafir akan mencelakaimu dengan pandangan-pandangan mereka. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa ghairuha wa ghairuhuma. Dan berkata Ibnu Abbas, Mujahid dan yang lainnya, la yuzliqunaka ay la yanfidhunaka bi absarihim, yaitu mereka akan menyingkirkanmu dengan pandangan-pandangan mereka. Ay bi uyunika bi absarihim, dengan mata-matamu terhadap mereka. Yakni yahsudunaka, mereka hasad kepadamu, libughdihim iyyaka, karena marahnya mereka kepadamu, laula wiqayatullahi lak, kalaulah bukan perlindungan Allah wa himayatahu dan tameng dari Allah Subhanahu wa taala iyyaka minhum, yaitu perlindungan terhadapmu dari mereka, niscaya kamu akan binasa. Akan binasa. Ya, karena ikhwan fillah azakumullah, yang namanya ain itu sangat luar biasa, penyakit yang sangat dahsyat. Sekali pandang bisa mati itu korbannya. Ya. Yaitu asalnya ain tersebut, penyakit ain adalah ainun hasid. Pandangan mata orang hasad. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah ketika kita baca surat apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung kepada Allah dari orang yang hasad ketika dia hasad. Apa sih kejelekan orang hasad itu? Ainnya, pandangannya. Sekali pandang bisa tewas, bisa. Kata Ibnu Katsir di sini, wa bi hadhihi al-ayah dalilun ala anna al-aina isabatuha wa ta'thiruha haqqun bi amrillah ta'ala. Ayat ini dalil bahwasanya penyakit ain, seorang yang terkena dan dampak yang diakibatkan oleh penyakit ain itu benar adanya sesuai dengan perintah Allah secara kauniyah, secara penciptaan. Iradah, tomasyiah, keinginan atau kehendak Allah itu terdiri menjadi dua, kauniyah wa syar'iyah. Kalau kauniyah, Allah kehendaki itu terjadi, wujud, tapi belum tentu Allah cinta, belum tentu Allah ridha. Kalau syar'iyah, keinginan Allah yang syar'i, pasti Allah ridha, walaupun terkadang Allah tidak mewujudkannya pada diri seseorang. Ya. Sebagaimana kama waradat bidzalikal ahaditsul marwiyatu min turuqin mutaaddidatin katsiratin, sebagaimana terdapat dalam hadis yang sangat banyak, di sini akan disampaikan nih berlembar-lembar hadis tentang ain. Kenapa perlu disampaikan? Karena penyakit ain ini dalam keadaan hak dan kita berlindung wa min syarri hasidin idza hasad, yaitu wa min aini ain idza ayyana. Ya. Yaitu dari matanya orang-orang yang ain, yang punya hasad dengan matanya ketika dia melontarkan pandangannya. Termasuk dari sini juga yang cinta yang terlalu tanpa disebut nama Allah juga akan seperti ini. Sama. Tapi disebutkan hasid itu ain, yaitu orang yang melontarkan pandangan karena hasad. Karena kebanyakan ya penyakit ain itu disebabkan oleh mata yang ainul hasid, pandangan orang yang hasud, hasad. Dan orang yang paling rentan kena ain siapa? Dai paling rentan. Karena apa? Banyak yang enggak senang. Dikira kalau antum pengin jadi orang yang disukai banyak orang, jangan jadi dai. Jadi pelawak banyak yang senang. Ya. Tapi kalau jadi dai banyak yang enggak senang. 1:72. Ya. Sehingga ikhwan fillah nasakumullah, ya, kalau pengin jadi orang yang disenangi semua orang enggak bisa. Tidak bisa. Hadis yang pertama hadis Anas ibn Malik. Qala Abu Dawud, berkata Abu Dawud dalam sunannya, haddatsana Sulaiman ibn Dawud al-Adqi qala haddatsana Shuraih tahwil as-sanad wa haddatsana al-Abbas al-Anbari qala haddatsana Yazid ibn Harun qala anba'ana Shuraih 'an al-Abbas al-Darih 'an Sya'bi qala al-Abbas an Anas radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita tidak usah terjemahkan sanadnya ya, bacakan saja. Rasulullah bersabda, la ruqyata illa min ainin aw hummatin aw dhamin la yurqa. Lam yadhkur al-Abbas al-ain wa hadha lafdhu Sulaiman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada ruqyah dari ain atau dari gigitan apa namanya serangga atau hewan yang berbisa ya, ataupun penyakit yang mengeluarkan darah ya. Ketika di sini dinafikan tidak ada ruqyah kecuali apa, nanti kecualinya hilang, tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain atau gigitan serangga atau gigitan hewan yang mematikan atau karena darah ya. Maka ikhwan fillah azakumullah, bukan berarti penyakit yang lain tidak bisa diruqyah. Bukan. Tetapi justru peniadaan dan pengecualian ini menunjukkan bahwasanya yang namanya penyakit ain, penyakit gigitan hewan beracun dan penyakit yang sekitar darah itu obat yang paling manjur adalah ruqyah. Obat yang paling manjur adalah ruqyah. Ada orang kena ain, ada orang kena gigitan hewan beracun atau terganggu aliran darahnya. Obat yang paling manjur adalah apa? Ruqyah. Ruqyah itu gimana sih? Yo baca Al-Fatihah. Tiup usap. Itu namanya ruqyah. Ya, baca Al-Fatihah. Bahkan yang paling manjur bacaan Al-Fatihah. Ya, sebagaimana kisah sahabat yang meruqyah seorang kepala suku yang tersengat kala jengking. Udah hampir mati, diruqyah pakai Al-Fatihah, sembuh langsung. Jadi obat pertama kali yang paling manjur untuk penyakit ain, penyakit kena sengatan hewan beracun atau terkait darah adalah ruqyah. Ya, ruqyah. Ya, dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an khususnya ya Al-Fatihah atau Mu'awidzatain dan ayat-ayat yang lain. Ya, kalau sekarang kan yang namanya ruqyah itu lebih cenderung untuk apa? Ngusir jin gitu ya. Ngusir jin. Kalau diruqyah itu seolah-olah orang habis kesurupan apa ya diruqyah? Bukan, padahal justru yang paling manjur adalah ain. Penyakit ain dan penyakit tadi sengatan hewan berbisa, kemudian ya, terkait dengan penyakit-penyakit darah. Ini pertolongan pertamanya harus dengan ruqyah. Ya, demikian. Dan ikhwan fillah jazakumullah, ini penyakit yang sulit dibuktikan secara kedokteran karena kedokterannya enggak nyampe-nyampe ilmunya ke situ. Ya. Tapi al-ain haqqun. Kemudian hadis Buraidah bin Husayb. Qala Abu Abdullah ibn Majah, berkata Abu Abdullah ibn Majah, haddatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair qala haddatsana Ishaq ibn Sulaiman an Abi Ja'far Ar-Razi an Husain an Syabi an Buraidah bin Husayb radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ruqyata illa min ainin aw hummatin. Tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain dan penyakit humma, gigitan ya hewan berbisa. Dan diriwayatkan pula hadis ini dalam riwayat Muslim dalam sahihnya dari Sa'id bin Mansur, dari Husain, dari Husain bin Abdurrahman, dari Amir Syabi, dari Buraidah secara mauquf. Mauquf itu ucapannya Buraidah bin Husayb radhiyallahu anhu. Adapun riwayat Ibnu Majah ini marfu'. Marfu' artinya mengucapkannya adalah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian diriwayatkan oleh Syu'bah dari Husain, dari Asy-Sya'bi, dari Buraidah sebagaimana diterangkan oleh Tirmidzi. Dan diriwayatkan pula oleh Bukhari dari hadis Muhammad bin Fudail, dan Abu Dawud dari hadis Malik Ibn Maghul, dan Tirmidzi dari hadis Sufyan bin Uyainah. Tiga-tiganya dari Husain, dari Amir Asy-Sya'bi, dari Imran bin Husain, mauqufan, ya, mauquf kepada ya Buraidah bin Husain. Ya. Kemudian yang ketiga tentang masalah ain adalah hadis Abi Dzar Jundub Ibnu Junadah. Inilah Abi Dzar Al-Ghifari dari suku Ghifar, ya. Masyaallah, termasuk sabiqun al-awwalun, ya, sahabat yang sangat zuhud, ya, sahabat yang penyayang hewan, ya. Beliau dinamakan Abu Dzar karena senang dengan semut. Dzar itu artinya semut. Jadi tidaklah beliau makan kecuali beliau cuil itu seberapa sedekah ke semut. Ya, saking perhatiannya seperti itu digelari dengan Abu Dzar. Bapaknya semut. Ya, bapaknya semut. Kalau antum senang sama ayam, Abu Dik. Ya. Bapaknya ayam. Ya. Qala al-Hafidz Abu Ya'la al-Musili, berkata al-Hafidz Abu Ya'la al-Musili, haddatsana Ibrahim bin Muhammad bin Ar'arah an ibni Birnad as-Sami qala haddatsana Dulaim Dailam ibn Ghazwan qala haddatsana Wahab bin Abi Dubay an Abi al-Harb an Abi Dzar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal 'ayna latula'u ar-rajulu bi'iznillah فيتصاعد حالقا ثم يتردى منه اسناد غريب ولم يخرجوه. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, sesungguhnya penyakit ain itu benar-benar akan mengenai seseorang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Seorang itu bisa terkena penyakit ain, keserang penyakit ain. فيتصاعد حالقا, sampai penyakit ain tersebut حالقا akan menjangkiti, summa yataradamin, kemudian dia akan terjatuh mati dengan itu. Ya, kalau secara kesehatan bingung ya, kesehatan bingung. Tapi ini Rasulullah yang bersabda, penyakit ain itu benar-benar akan menyerang seseorang dengan izin Allah, kemudian terus akan semakin parah, semakin parah, semakin parah, akhirnya dia tumbang dan mati. Dari mana? Dari pandangan orang hasad. Enggak usah menyewa pembunuh bayaran ataupun apa. Mata Anda yang hasad bisa membunuh orang yang Anda hasadi. Makanya hati-hati. Tundukkan pandangan. Sehingga salah satu meredam kemarahan itu kita disuruh menundukkan pandangan, duduk ya, atau berbaring atau berwudu untuk meredam hasadnya kita, dengkinya kita. Dan biasanya ini kan kepada saingan atau musuh ya. Hati-hati. Ya, kalau kita marah sama orang, enggak usah diplototin. Jangan plototan Anda itu bisa membuat orang yang diplototin tiba-tiba sakit demam, masuk rumah sakit, tiba-tiba jantungnya berhenti. Ini serangan jantung. Nah, kalau dokter paling mentoknya serangan jantung. Maka kita katakan itu kena penyakit ain. Penyakit pandangan orang yang hasad. Hati-hati. Kitanya hati-hati. Dan jangan sampai kita menjadi hasid, ain. Atau jangan sampai kita menjadi korbannya. Jangan sampai. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bahkan kalau sengaja. Ada pembahasan di kitab fikihnya dalam janayat. Dalam pidana Islam. Hukumannya apa ini? Orang sengaja mau membunuh orang dengan pelototannya. Dengan pandangannya. Karena dia tahu dari ain ini bisa membunuh orang. Dia lagi marah sama orang. Daripada nyewa pembunuh bayaran. Dia pelototin aja tiap hari. Saking marahnya. Kalau dia sengaja. Itu haddu sahir. Hukumannya seperti hukuman tukang sihir. Apa itu? Dhur batun bisayif. Ditebas batang lehernya dengan pedang. Ini tukang sihir. Ya. Hadisnya juga Jundub. Ya. Dari hadis Jundub. Radhiyallahu anhu. Maka hati-hati kan. Kalau seorang sengaja membunuh orang dengan pandangan matanya. Dikisosnya seperti kisosnya pelaku tukang sihir. Yang mensihir orang. Sampai mati. Maka ditebas batang lehernya sama pemerintah. Tentunya sama pemerintah ya. Bukan sama kita atau sama ormas. Nggak boleh ya. Sama penegak hukum tentunya. Kalau kita dai cuma nyampein saja. Dan hadis yang berikutnya. Hadis Habis At-Tamimi. Radhiyallahu anhu. Qala al-imam Ahmad hajjasana Abdus Samad. Qala hajjasana Harb. Qala hajjasana Yahya ibn Abi Kathir. Qala hajjasani Hayyah ibn Habis At-Tamimi. أن أباه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وسمع رسول صلى الله عليه وسلم بالسبدة لا شيء من الهام والعين حق وأصدق الطيرة الفأر. Tidak ada pada alham walain hakun, ya. Yaitu tidak ada sesuatu pada penyakit-penyakit yang menjangkiti seseorang atau ain, ya, kecuali dengan takdir Allah. Dan diingatkan ain hakun, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata itu ada, benar adanya. Wa asdaqut thirah al-fa'al, dan sebenar-benarnya tatayur adalah al-fa'al. Ya, kita tahu yang namanya tatayur itu dilarang sama Rasul ya. Tatayur itu tasya'um fi af'alil hayawan. Pamali atau berprasangka buruk atau apa bahasanya, corailok terhadap perilaku hewan. Ada burung gagak, ada yang mati nih, gitu ya. Atau ada, pokoknya macam-macam prasangka buruk dengan perilaku hewan. Ya. Nah, adapun kebalikannya al-fa'l itu kadang diartikan pertanda baik. Ya, pertanda baik, mendung, semoga hujan. Itu namanya fa'al. Ya, mendung, pertanda hujan. Ini fa'al, ya, harapan baik. Atau optimisme. Ya, optimisme, berangkat pagi, semoga jualannya laris, barokah. Itu namanya optimisme, al-fa'al. Tapi kalau, aduh hari Sabtu, wah nanti gak laku. Itu tatayur. Itu haram, itu perbuatan orang jahiliyah dulu. Hari Selasa naas ini. Ya. Wah Jumat Kliwon, enggak boleh jualan ini. Nah, ini namanya tatayur dan itu perbuatan orang-orang jahiliyah dulu, orang Arab. Bahkan kita harus fa'al. Fa'al itu optimis. Jumat Kliwon, jualan, bismillah, barokah. Sabtu, bismillah, jualan. Yang enggak boleh jualan kan Yahudi hari Sabtu. Selasa, bismillah. Jadi pahami ya. Nah itu. Jadi melawan tatayur dengan al-fa'al. Dengan optimisme, dengan prasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendung. Insya Allah hujan. Hujan yang manfaat. Allah. Wah mendung ini. Jangan-jangan ada sesuatu yang akan terjadi buruk. Gerhana. Jangan-jangan akan ada bencana. Ya, padahal gerhana adalah ayat-ayat Allah untuk kita. Supaya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah inilah yang namanya tatayur kebalik. Naam, demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi bersabda, la syai'a fil hami wal 'ainu haqqun wastaqtirati al fa'al. Tidak ada sesuatu pada ham. Ham itu bisa diartikan pikiran-pikiran yang mendatangkan penyakit, atau ham itu bisa, ham itu artinya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh racun, virus ataupun yang lainnya. Kemudian wal ainu haqqun, dan penyakit ain itu benar adanya. Wasdaqu tirati al fa'lu, dan sebenar-benarnya tirah ala al fa'l. Ya, berprasangka baik. Ya. Sebenar-benarnya tirah, tirah itu melihat perilaku burung itu berprasangka baik. Ya. Ini adalah untuk melawan dari tatayur, yaitu tasya'um bif'alil hayawan. Ya, berprasangka jelek terhadap perilaku-perilaku hewan. Maka tidak boleh. Hendaknya kita berprasangka baik. Ada burung camar, oh ada daratan kalau orang di laut ya. Oh ada walet, lawet, apa walet apa walet. Oh iya, mau hujan nih. Semoga barokah. Gitu ya. Itu tidak mengapa. Tapi kalau ada walet, turun bencana ini. Atau tadi ya, ada burung gagak mau, ada yang mati ini. Atau hari Sabtu naas, Selasa naas, dan seterusnya. Ini itu adalah tatayur, termasuk keyakinan-keyakinan jahiliyah yang harus disingkirkan. Cara menyingkirkannya adalah dengan kita berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian hadis Ibnu Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala al-Imam Ahmad haddatsana Abdullah bin al-Walid an Sufyan an Duwait qala haddatsani Isma'il bin Thauban an Jabir bin Zaid an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-'ainu haqqun hatta yastanzil al-haliq. Penyakit ain itu benar adanya, penyakit ain itu benar adanya sampai bisa menyebabkan kematian. Ya, sampai menyebabkan kematian. Jalan periwayatan yang lain, Imam Muslim mengatakan dalam sahihnya, haddatsana Abdullah ibnu Abdurrahman ad-Darimi qala akhbarana Muslim ibnu Ibrahim qala haddatsana Wuhaib an ibni Tabus an abihi an ibni Abbas radhiyallahu anhuma 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-'ainu haqqun walau kana syai'un sabaqal qadara sabaqatil 'ainu fa idza istaghsaltum faghsiluh. Penyakit ain itu benar adanya. Kalaulah ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, tentunya adalah penyakit ain itu yang akan mendahului takdir. Tapi tentunya enggak ada kan? Enggak ada. Artinya kalaulah ada, itu penyakit ain yang bisa mendahului takdir. Tapi tidak ada. Tapi seandainya ada, maka penyakit ain itulah yang bisa mendahului takdir. Wa idza istaghsaltum faghsilu, kalau kalian mandi, faghsilu, hendaknya mereka mandi. Artinya kalau mata kita menyebabkan ain, hendaknya kita mandi. Air bekas mandinya itu untuk mandi orang yang terkena ainnya kita. Atau sebagian riwayat adalah wudu. Wudunya, ya, berwudu kemudian air wudunya ini digunakan untuk mandi orang yang terkena tersebut. Itu akan menyembuhkan penyakit ain, selain diruqyah juga. Ya. Wa qala Abdul Razzaq, berkata Abdul Razzaq As-Sun'ani, gurunya Imam Ahmad, an Sufyan Ats-Tsauri, an Mansur, an Minhal bin Amr, an Sa'id bin Jubair, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'awwidhu al-Hasan wal Husaina. Kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan ta'awudz, doa perlindungan bagi Hasan dan Husain, cucu beliau radhiyallahu anhuma. Yaqul, beliau berdoa, u'idzukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli 'ainin lammatin. Aku perlindungkan kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari seluruh syaitan, dari seluruh penyakit-penyakit, dari seluruh mata-mata yang mencelakai. yang menyebabkan penyakit ain. Jadi perlindungan dari syaitan, dari hama, dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh racun, baik gigitan atau virus ataupun bakteri ataupun yang lainnya, ini hama. Kemudian dan dari seluruh ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata di hati. Kadang dokter gak bisa memprediksi, akhirnya diprediksinya ya penyakit-penyakit yang seadanya ya, padahal itu kadang adalah ain, penyakit ain. Maka segeralah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kadang kalau antum itu berselisih dengan orang, di badan antum sakit, sudah berlindung saja kepada Allah dari penyakit ain. Sehat ya, di opnam sehat, di apa namanya, di lab sehat, di cek ini sehat, sehat semua. Tapi kok sakit? Enggak usah berburuk sangka. Mungkin itu ain, penyakit ain. Berlindung pada Allah. Kemudian banyak baca zikir dan doa, diruqyah sendiri ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqul Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan hakadza kana Ibrahim yu'awwidu Ishaq wa Ismail. Inilah doa Nabi Ibrahim ketika doa minta perlindungan kepada Allah untuk melindungi Ishaq dan Ismail. Itu ini. U'idzukuma. Ya, aku perlindungan kalian berdua bi kalimatillahit tammah, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min kulli syaitanin, dari seluruh gangguan syaitan, wa hamatin, dari seluruh penyakit, wa min kulli ainil lamah, dan dari seluruh ain, penyakit ain yang bisa menjangkiti. Ini kan hadisnya riwayat Bukhari. Ya, dari hadis-hadis ini, ikhwana fi dinasakumullah, sangat banyak hadisnya, tapi kita waktunya sudah mepet, nanti kita bacakan pada kesempatan berikutnya insyaallah. Ada beberapa faedah yang sangat penting di sini. Yang pertama, ya, tentang kita harus tasdik, membenarkan berita dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun akal kita tidak bisa menjangkaunya. Penyakit ain, coba sama dokter, dipelajari nggak di kedokteran modern? Jamune apa jamune? Ada jamu ain ada? Nggak ada. Obat apotek ada enggak? Enggak ada. Jadi walaupun kita enggak bisa menjangkaunya, jangan kita kan ini tidak mungkin, tidak ada. Ketidaktahuan kita itu jangan memvonis orang yang tahu. Ya, Rasulullah SAW la yantiqu anil hawa, tidak berucap dari hawa nafsu. Semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita percaya saja. Ain itu hak. Di sini Ibnu Katsir membawakan puluhan hadis tentang ain. Karena di zaman beliau juga banyak orang-orang yang mengingkari, enggak mungkin itu ain. Khawatirnya kalau orang mengingkari, dia akan terkena ain itu sendiri. Ya, khususnya dai ya. Ya, ketika menasehati lebih khutbah, mungkin penyampaiannya agak keras, ada yang enggak terima ya, hasad. Atau persaingan dagang bisa saja. Ya, apalagi mohon maaf ya, kadang yang namanya di pasar tempat setan kumpul. Sejelek-jeleknya tempat di bawah kolong langit, di atas muka bumi, yaitu Pak pasar. Maka banyak-banyak berlindung kepada Allah. Banyak mata-mata hasad di situ. Banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang pertama ya, faedah pertama, kita harus membenarkan seluruh apa yang datang dari Rasul walaupun akal-akal kita tidak menjangkaunya. Ya. Kemudian yang kedua, faedah tentang cara mengobati daripada penyakit ain ini, yaitu pertama apa? Ruqyah. Dengan ruqyah ya, ruqyah itu membacakan bacaan Al-Quran. Dan afdolnya ingat, jangan minta diruqyah orang lain, kita ruqyah diri sendiri. Khawatirnya nanti kita tidak termasuk dalam 70 ribu orang yang masuk surga bihari hisab wal azab. Ya, ketika Rasulullah SAW bersabda akan umatku itu akan ada 70 ribu orang masuk surga bi ghairi hisab wala adab. Mereka siapa? Siapa? Disebutkan di akhirnya apa? Hum la yastarqun. wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu dia tidak apa minta diruqyah. Tidak minta diruqyah. Jangan minta. Kita sakit kayak apa jangan tolong ruqyah saya, jangan. Eman-eman ini keutamaan 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab langsung jeblos saya masuk. Ya. Ingat, berarti jangan minta di ruqyah. Si gimana? Ruqyah sendiri aja. Baca, baca. Al-Fatihah semuanya bisa, Al-Fatihah. Mu'awizatain ayat kursi, baca. Kemudian wala yatatayyaru, tidak tatayyur. Berprasangka buruk dengan perilaku hewan. Siapa yang berprasangka buruk dengan perilaku hewan tadi, ya nanti akan bukan termasuk golongan yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian syaratnya adalah dia harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian obat berikutnya selain ruqyah apa? Mandi. Mandi atau wudu dari bekas air yang orang yang membuat dia terkena penyakit ain, yaitu yang memandangnya. Yang memandangnya. Jadi kita tahunya bagaimana? Kalau kita enggak suka sama orang atau terlalu cinta sama orang, kita pandang, kita tidak berlindung kepada Allah, kemudian tiba-tiba jatuh sakit, kemungkinan itu ain. Maka hendaknya kita berwudu, ya, dan memandikan dia, mewudukan dia, mengusapkan air wudu kita ke tubuhnya dia. Kemudian yang ketiga cara mengobatinya apa? Dengan doa-doa, wirid-wirid, ta'awud yang terdapat dalam hadis atau dalam ayat, salah satunya ini. U'idzukuma bi kalimatillahit tamma min kulli syaitanin wa hama wa min kulli ainin lamah. Ini kalau melindungkan orang lain. Tapi kalau berlindung kepada Allah untuk diri sendiri apa? A'udzubillah atau a'udzu bi kalimatillahit tamma min kulli syaitanin wa hama wa min kulli ainin lamah, begitu. Ya. Ini sangat penting karena yang namanya pandangan itu bahaya, ya. Bahaya. Oleh karena itu kita jangan, walaupun kepada lelaki sama laki-laki, ya, walaupun hadisnya tentang perempuan, kita jangan terlalu berpandang-pandangan. Jangan terlalu banyak berpandang-pandangan. Rasulullah bersabda, "La tattabi'un nadratan nadrah," jangan ikuti pandangan dengan pandangan. "Fa innalakal awal wa laysa lakal akhirah." Ya. Karena bagimu yang pertama bukan yang berikutnya. Kecuali yang taklim seperti ini, memang harus adabnya memandang dai-nya. Tapi supaya enggak jadi ain, apa? Didoakan. Ya, didoakan. Ustadznya itu didoakan, yang dai-nya itu didoakan. Jangan dipuji karena memuji itu bagaikan pisau yang menyembelih leher kita. Antum muji ana di hadapan ana sama saja menyembelih leher saya. Mencelakakan saya. Ya. Memandang ya dengan benci itu mencelakakan. Memandang dengan cinta berlebihan tanpa menyebut nama Allah itu pun akan mencelakakan. Jadi paham ini ya. Nah, begitu. Kalau kita melihat orang lain, katakanlah masya Allah la quwata illa billah. Dan yang terkena penyakit ain ini bukan hanya manusia. Semua makhluk. Antum baru motor, punya motor baru. Ya, motor baru Vario misalkan. Masya Allah, enggak ada masalahnya. Wih, motornya terbaru. Ya. Vario 175 cc. Masya Allah. Dipuji-puji. Wah, luar biasa ini. Barang gaib ini. Dari mana dapatnya ini, hebat sekali. Wah. Qadarullah naik motor ada yang rusak. Ya. Ada saja yang rusak. Lampunya mati separuh. Ya, kelakernya rusak, remnya ngeblong. Nah ini dari mana? Ain, hati-hati nih ain. Pandangan-pandangan suka tapi nggak nyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Rumah, masya Allah, rumah megah. Biasanya nggak ada masya Allahnya. Ih, rumah megah sekali. Ya. Pamer-pamer seperti itu. Jadi ain itu pada hartanya. Ya qadarullah hartanya itu rusaklah, apa perlu perbaikan yang biayanya banyaklah ini itu, maka sebutlah nama Allah Masya Allah, la quwata illa billah. Kehendak Allah dan tidak ada daya upaya kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Buah juga sama. Ya, kita ada pohon mangga depan An-Nur. Pohonnya besok panen nih. Enggak nyebut nama Allah, enggak insyaallah, malam ini grogoti codot. Besok tiba-tiba udah jatuhin motornya kita subuh-subuh. Oh iya, kemarin lihat enggak nyebut nama Allah, akhirnya motornya kejatuhan, ya. Nah gitu kadang ya. Jadi sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi penyebab dari penyakit ain, karena siapa saja kita bisa. Sebabnya tadi hasad atau terlalu cinta tanpa menyebut nama Allah. Berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Termasuk ulama juga menyebut jangan memakai sesuatu yang syuhrah. Syuhrah itu kalau zaman sekarang itu pengin viral, syuhrah. Pakai pakaian biar viral. Pakai ini biar viral. Itu justru dibenci oleh syariat ini, namanya syuhrah. Ya, pakai peci, pecinya sampai 50 cm. Itu syuhrah. Ya, syuhrah namanya. Ya peci kan cukupnya berapa sih, 15 cm atau apa biasa. Ini 50 cm syuhrah. Atau imamahnya terlalu besar. Imamahnya sampai jari-jarinya sampai 50 cm ya. Atau jubahnya, atau sandalnya, atau apapun itu yang terlalu mencolok. Karena apa? Bisa membuahkan orang itu hasad. Kalau hasad, kembalinya kepada siapa kejelekannya? Kepada diri kita sendiri. Ya. Ya kecuali memang yang apa disyariatkan untuk dibedakan. Ya misalkan yang ulama bahas itu seperti misalkan seorang yang ngisi taklim atau alim, saat ngisi taklim dia penampilannya harus lebih bagus. Imam Malik kalau mau ngisi taklim belum mandi dulu, pakai pakaian yang terbaik. Orang mau khutbah, ya masa mau khutbah pakai misalkan pakai sarung sama kaos tok kan enggak lazim. Ya pantasnya pakai jubah, pakai sarung, pakai kokol, pakai peci gitu kan. Ya, itu kalau orang ngisi pengajian atau ngisi ilmu ataupun yang lainnya. Ini atau misalkan umara, pemimpin, ya. Namanya pemimpin enggak apa-apa dia pakainya jas ya, lebih rapi daripada rakyat biasa, kendaraannya diiring-iringi sama pengawal, tidak mengapa. Ya. Tidak mengapa. Tetapi kalau kita tanpa hajah seperti itu, maka jangan syuhrah, jangan memviralkan diri. Paham ya? Jangan memviralkan diri, jangan mencari perhatian orang dengan perilaku ataupun dengan penampilan. Itu tidak disukai. Bahkan kita hendaknya ya bersahaja dalam penampilan itu. Ya, bersahaja. Berarti gimana Ustaz kalau kampung enggak pernah pakai jubah, kita enggak boleh pakai jubah? Boleh, silakan. Wong itu pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru yang baik-baik begitu diviralin kalian. Maksudnya diviralin itu dibiasakan supaya orang tidak asing. Begitu ya. Tapi yang nyeleneh-nyeleneh, terlalu berlebihan, misalkan jubah tapi warnanya kayak lampu merah. Ya. Warna merah kuning hijau misalkan. Pokoknya jangan yang nyeleneh-nyeleneh intinya. Ya, mau jubah warna yang masyhur lah, putih apa coklat apa, yes, yang begitu. Jangan warna yang terlalu syuhrah, yang terlalu mencolok. Pakai peci, pakai sandal, pakai apapun itu, jangan yang terlalu mencolok. Namanya syuhrah, dan syuhrah itu dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu, bersahaja. Bukan mayusi ya. Mayusi orang buka aurat, kita mayusi buka aurat. Tahu mayusi kan? Ya, itu bukan begitu ya. Tetapi tetap kita dengan penampilan yang bagus menutup aurat, menjaga kehormatan diri. Ya, kalau memang ada gharabah, ada keanehan, tapi memang kita bukan sengaja untuk mencari popularitas, maka tidak mengapa. Ya, misalkan kita mau datang ke sebuah instansi. Ya, kita pakai sarung, pakai koko, aneh enggak kayaknya? Aneh, tapi tidak mengapa. Karena itu sesuatu yang baik. Bukan niat kita syuhrah. Memang itu penampilan kebiasaan sehari-hari kita. Ya, keseharian kita di pondok, ya kesehariannya begitu. Pakai sarung, pakai koko, atau pakai jubah, pakai peci. Kalau kesehariannya di kantor, ya pakai seragam kantor. Keseharian tentara, ya doreng-doreng begitu. Itu sesuatu yang lumrah. Ya, sehingga tidak usah dipermasalahkan. Yang penting itu nutup aurat, menjaga kehormatan diri, tidak mirip dengan orang-orang kufar, maka silahkan. Demikian ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.